Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini temanya adalah rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Seorang muslim, dia wajib meyakini bahwa dua kalimat syahadat adalah dasar sah untuk bisa dikatakan menjadi muslim dan diterimanya semua amal. Maka kalau ada orang sholat tapi dia belum bersyahadat, maka sholatnya tidak akan diterima karena dia belum dikatakan muslim. Apa ada orang seperti itu? Ada. Saya pernah ngisi kajian. Setelah selesai ngisi kajian, ada yang datangi. Intinya dia itu pakai baju muslim, pakai peci, ikut sholat, tapi baru mau coba-coba. Berarti ibadah sholatnya hari itu belum diterima karena kan belum syahadat. Kalimat syahadat ada dua, adalah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kalau ditanya kepada orang secara umum, mereka akan menjawab, apa sih artinya la ilaha illallah? Maka jawaban umumnya adalah tiada Tuhan selain Allah. Kita jawab, oh, perasaan ada Tuhan yang lain. Yesus itu menurut orang Nasrani Tuhan. Ada makhluk tangannya 9. Menurut sebagian umat di India itu Tuhan. Mereka bahkan punya Tuhan namanya Tuhan pencipta. Ada namanya Tuhan penghancur. Ada Brahma, ada Siwa. Ya. Ada Tuhan yang jahat bahkan, yaitu Rahwana. Ya. Maka sebenarnya Tuhan itu di dunia ini banyak. Tetapi yang kita yakini yang punya hak untuk disembah hanya satu, yaitu Allah. Maka kalau berkata tiada Tuhan selain Allah, itu belum sesuai realita. Karena realitanya ada banyak yang dipertuhankan di dunia ini. Yang kedua, kita tanggapi bahwa tiada Tuhan selain Allah itu juga dipahami oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi. Mereka juga tahu bahwasanya Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Tapi sebatas pengakuan mereka bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, Tuhan itu Allah, apakah kemudian menjadi temannya Nabi atau jadi musuhnya Nabi? Jawabannya tetap jadi musuh. Kenapa demikian? Karena mereka tuhankan Allah, tapi mereka tuhankan juga yang selain Allah. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Kisah yang ma'ruf, yang masyhur, yaitu kisahnya Nabi SAW ketemu dengan sahabat Nabi namanya Husain. Waktu Husain belum masuk Islam, Nabi tanya Husain, berapa Tuhanmu? Dia bilang 7. Di mana-mana tuh 7? Dia bilang ada 6 di bumi, 1 di langit. Yang kau mintai kalau kau lagi terdesak yang mana? Dia bilang yang di langit. Yang di langit yang dia maksud siapa? Allah. Ya. Maka kalau seandainya terjemahan Indonesianya tiada Tuhan selain Allah, maka harusnya orang musyrik di zaman Nabi yang mengatakan demikian jadi teman, bukan jadi musuh. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar la ilaha illallah itu adalah la ma'budah bihaqqin illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang punya hak untuk disembah dengan benar kecuali Allah. Itu baru benar. Supaya menyelisihi realita, dan supaya menyelisihi orang-orang musyrik di zaman Nabi. Kalimat yang lengkap adalah tiada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Maka kita bisa katakan, silakan Anda mempertuhankan Yesus, silakan Anda mempertuhankan ibunya, silakan Anda mempertuhankan tangan sembilan, Brahma, Siwa dan lain-lain, tapi tidak ada yang punya hak untuk disembah selain Allah. Dan ini nanti akan menghina, akan mengecualikan keyakinannya orang-orang musyrik di zaman Nabi. Kita bisa bilang, oh benar kalau Anda mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan dan Tuhan itu Allah, akan tetapi Anda menyembah yang selain Allah, sementara tidak ada yang benar untuk diibadai kecuali Allah, maka Anda tetap musuh. Kalau Anda mau jadi teman, maka jadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Tinggalkan latta'u zamanan, barulah lengkap pengertian la ilaha illallah itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, tapi apakah dengan sekedar mengucapkan terus kita dibiarkan? Jawabannya, la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya, ada kurang lebih 7 syaratnya. Syarat yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengetahui maknanya. Orang baru dikatakan bersyahadat dengan benar kalau dia tahu maknanya. Kalau cuma sekedar mengucapkan tapi tidak tahu maknanya, maka ini belum benar. Maka kalau ada orang mau masuk Islam, beritahukan dia la ilaha illallah itu setelah mengucapkannya, lalu diberitahukan maknanya. Makanya tidak ada orang masuk Islam cuma sekedar asyhadu Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai. Pemandunya harus mengatakan Indonesianya juga supaya dia tahu maknanya. Ya, jadi nanti dipandu, ucapkan ikuti saya, asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu penggal-penggal anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar diibadahi kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, supaya dia tahu apa makna yang dia baca. Ini berdasarkan firman Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi harus tahu. Maka dalam mengucapkan syahadat harus tahu juga maknanya. Yang kedua syaratnya adalah yakin. Apa itu yakin? Yakin artinya mengimani dengan benar tanpa ada keraguan sedikit pun. Mengimani dengan benar tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah, tapi dia tidak yakin dengan itu, maka dia belum dikatakan seorang muslim mukmin. Bahkan bisa jadi dia dikatakan masih kafir, manakala dia tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan. Contoh ucapan yang banyak dikatakan orang di zaman sekarang, mereka bilang gini, kita yakin bahwasanya Tuhan, ada Tuhan namanya Allah, tapi siapa tahu, siapa tahu ada juga sebenarnya Tuhan yang selain Allah. Berarti dia tidak yakin, karena makna dari la ilallah itu adalah tidak ada, menafikan seluruh penyembahan kepada yang selain Allah. Ya. Ada orang berkata, bagaimana saya bisa yakin Allah itu ada, saya enggak pernah lihat. Gimana saya bisa yakin Allah itu ada kalau saya belum pernah ketemu? Apa jawabannya jemaah? Kalau ditanyain, kan kadang-kadang teman kita itu liberal gitu. Kita punya teman sekantor, pemikirannya itu aneh-aneh gitu. Enggak tahu dia itu muslim apa kafir, apa munafik atau bagaimana. Karena sering mengucapkan kata-kata yang meragukan gitu. Eh bro, aku mau aja sih sholat, aku mau aja beriman kepada Allah, tapi aku gak pernah ketemu, gimana aku bisa beriman dengan sesuatu yang aku gak pernah lihat? Kamu juga gak pernah lihat Allah kan? Gimana kamu bisa beriman dengan sesuatu yang kamu enggak pernah tahu, enggak pernah lihat bentuknya kayak apa? Apa jawabannya jamaah? Jamaah ngomong apa sama dia? Ya juga sih ya, gitu. Nah, jadi ragu juga kita. Hilang lagi syarat satu. Maka jawaban logika logika mudah juga bisa dipakai. Contoh, kita tanya sama dia, kamu kalau pergi ke pasar, kamu beli telur, itu kamu bawa wajan, bawa wadah, lalu kamu pecahin satu-satu telurnya, atau kamu pulang dulu, baru nanti kalau kamu masak baru kamu pecahin? Mana yang benar? Jawabannya bawa pulang dulu, masukin kulkas, itu pun gak langsung dipecahin semua, semuanya dalam satu kali. Beli sepiring, berapa piring itu? Sepiring itu sih berapa ya? 30 kan? Beli 30 yang akan dipecahkan sebatas yang mau dimakan. Kalau cuma ada 3, kebutuhannya cuma 3 butir untuk bikin telur dadar, udah yang dipecahkan 3 saja. Meskipun 20 itu sisanya baru akan dipecahkan 2 minggu lagi. Pertanyaannya, kok Anda gak bawa wajan waktu pergi ke pasar? Jadi 30-30 itu dipecahin dulu satu-satu. Kan Anda gak pernah lihat isinya. Jangan-jangan isinya bukan telur. Jangan-jangan isinya apa tuh? Slalom apa? Yang mainan anak-anak itu? Apa? Slime ya. Jangan-jangan isinya slime. Waktu dibuka, loh, enggak bisa. Ternyata itu adalah slime. Gimana? Bagaimana ternyata cuma cairan disuntik lalu ditambal? Bagaimana tuh bisa yakin dengan penjualnya? Padahal enggak dipecahin dulu. Jawabannya, yakin itu dengan sesuatu meskipun kadang-kadang kita memang belum melihatnya. Selama memang ada buktinya. Contoh, kita beli motor misalnya. Kita beli motor, kita pakai dulu 3 tahun, benar nih bagus motornya, baru dibayar setelah 3 tahun, atau bayar dulu baru tahu dia bagus atau enggak bagus? Jawabannya bayar dulu. Loh kok yakin? Kok mau bayar mahal? Padahal belum tentu motornya bagus. Jawabannya, saya punya keyakinan yang dibangun di atas bukti-bukti. Sehingga saya enggak perlu bukti dulu untuk yakin sesuatu. Saya enggak mesti lihat dulu pembuktiannya, karena kadang-kadang ada pembuktian datang belakangan. Gitu. Apa keyakinan kita? Dari mana kita meyakini bahwasanya Allah itu ada? Padahal kita belum melihatnya. Mana buktinya? Jawabannya, perputaran siang dan malam, tumbuhnya tumbuhan di bumi. Tidak ada sesuatu tumbuh sendiri, kecuali pasti ada yang menumbuhkannya. Ya. Sebagaimana perdebatan Imam Abu Hanifah dengan seorang ateis. Imam Abu Hanifah pernah debat dengan orang ateis. Dia bilang, bagaimana pendapatmu kalau ada pohon belah sendiri? Habis sebelah sendiri tercowak sendiri, lalu jadi perahu sendiri, lalu pergi pulang dari hulu ke hilir pulang sendiri. Dia bilang hanya orang gila yang mau menyimani seperti itu. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, kamu berarti kamu orang gila juga, karena ada jauh yang lebih parah dari itu, perubahan-perubahan dengan sendirinya, yaitu perputaran siang dan malam, matahari dan bulan, tumbuhnya tumbuhan. Dan kau meyakini bahwasanya tidak ada yang melakukan, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengaturnya. Padahal kejadiannya jauh lebih sulit daripada cuman sekedar jatuhnya pohon secara sendiri, tercowak sendiri dan jadi perahu sendiri. Nah, adanya kita manusia, kalau bukan karena campur tangan sebuah zat, maka kita tidak ada. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan di dalam hati mereka sedikit pun. Mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Mereka adalah orang-orang yang benar. Baik. Syarat yang ketiga adalah syarat ikhlas, yaitu mengucapkannya betul-betul karena Allah. memurnikan segala perbuatannya dari hal-hal yang merupakan kemusyrikan. Adapun mengucapkan kalimat syahadat karena terpaksa, maka ini beda lagi. Maka orang ini belum dikatakan seorang muslim dan mukmin. Ya. Misalnya ada orang di medan peperangan mengucapkan syahadat karena takut sama pedang. Pedang sudah di leher. Lalu dia bilang, tunggu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku udah muslim, enggak boleh dibunuh. Maka dia mengucapkannya adalah karena keterpaksaan. Karena takut. Bukan karena keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Tapi bila ada yang melakukannya, maka pedang enggak boleh digorok. Enggak boleh ditebas kepalanya. Sebagaimana seorang sahabat namanya Usama bin Zaid. Seorang sahabat Nabi yang ketika berperang, pedang dia sudah di lehernya seorang kafir. Lalu orang kafir itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang dilakukannya? Dia bilang, enggak ada, ini pasti cuma takut aja. Jatuh kepalanya. Cerita itu sampai ke telinganya Nabi, lalu dimarahi berkali-kali. Ya. Kata Nabi SAW, apakah kamu sudah belah dadanya? Apakah kamu sudah belah dadanya? Nah Rasulullah, dia itu pasti karena takut aja sama pedang. Apakah kamu sudah belah dadanya? Diucapkan berkali-kali, sehingga Usama bin Zaid agak panas kupingnya, tapi rasanya ada nyesal di hati. Karena membunuh seseorang di dalam peperangan yang sudah mengucapkan syahadat. Syarat yang keempat adalah as-sidqu atau kejujuran, yaitu mengucapkan kalimat ini dengan disertai pembenaran di dalam hati. Barang siapa mengucapkannya tapi lisannya mendustakan, berarti dia munafik. Karena inilah cerminannya orang-orang munafik di zaman Nabi. Orang munafik di zaman Nabi, mereka mengucapkan syahadat juga supaya mereka tidak diperangi. Jadi di depannya Nabi mereka syahadat, bahkan mereka ikut sholat jamaah, bahkan mereka ikut berperang. Nah, pernah kita dengar ada kisah di dalam peperangan seorang munafik berkata begini, tidak ada orang yang aku lihat perutnya lebih buncit-buncit dan lebih rakus makan ketimbang Muhammad dan kawan-kawannya. Itu kejadiannya di mana? Dalam kancah peperangan, lagi istirahat. Siapa yang mengucapkannya? Salah seorang munafik. Ya. Lalu kemudian ucapan itu sampai di telinganya Nabi, lalu Nabi tanya, apakah kamu yang mengucapkan demikian? Lalu dia bilang, enggak Rasulullah, cuma main-main aja kok. Ya. Maka turun firman Allah Ta'ala, abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya dan rasulnya engkau bersenda gurau mengatakan enggak cuma main-main aja kok, dan jangan minta maaf karena sesungguhnya engkau telah kafir sesudah beriman. Ini menunjukkan bahwa orang munafik di zaman Nabi juga ikut-ikut di dalam kancah peperangannya Nabi. Tapi mereka cuma sekedar ikut dengan lisan dan raga, tapi tidak ada pembenaran dalam hati. Maka siapa yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah tapi tidak membenarkannya dalam hati, maka orang ini statusnya bukan muslim. Mari kita lihat contohnya di masyarakat. Ada laki-laki Nasrani mau nikahi muslimah. Terus karena dia masih Nasrani, muslimahnya bilang, kalau kamu mau nikahi aku dengan syarat kamu Islam dulu. Nanti kalau enggak, enggak disetujui bapakku. Ya kan? Akhirnya dia ada prosesi, dia masuk Islam. Lalu kemudian dia menikah. Nah, setelah pernikahan baru nanti akan kelihatan sebenarnya orang itu betul-betul masuk Islam atau enggak. Karena kan tujuan dia syahadat kan sudah tercapai itu, nikah. Sudah dapat nih perempuannya. Nanti si perempuannya akan mulai melihat, ayah, kok gak pernah sholat ya? Ya kan? Mulai ditanya, kok ayah ini kalau sholat subuh gak pernah sih? Kok tiap hari kita ini bertengkar sih? Katanya kamu isu Islam. Baru kemudian dia mengaku, sebenarnya aku dulu cuma ngucapin aja syahadat, tapi aku gak yakin. Karena bagiku ya yang penting nikahin kamu. Maka perempuan ini wajib minta cerai, kecuali si laki-lakinya bertobat. Tapi kalau laki-lakinya tidak bertaubat, maka dia wajib minta cerai karena sejatinya dia bersuamikan seorang yang masih kafir. Apalagi dengan kata-kata kejujurannya bahwa aku itu cuma sekedar ngucapin tapi tidak ada keyakinan. Ya. Dulu saya pernah kerja di Jakarta, itu resepsionisnya mbak-mbak. Ya, mbak-mbak itu waktu saya mau masuk, dia panggil, mas, tunggu dulu. Aku mau tanya nih, mas. Suamiku itu tidak pernah sholat. Tapi dia memang dulunya Kristen. Waktu kami nikah, dia masuk Islam. Nah, sekarang ini kalau kutanya, dia bilang, aku itu dulu nikahin kamu, masuk Islam cuma buat nikah aja. Ya. Jadi gimana ya? Suruh taubat atau minta cerai? Bukan minta cerai sebenarnya, cerai itu antara muslim dengan muslim. Tapi kalau muslim dengan muslimah dengan kafir itu namanya fasakh. Itu namanya apa? Fasakh, yaitu minta dipisahkan. Yang memisahkan adalah pengadilan agama dengan bentuk pembatalan pernikahan. Ya. Ada kan artis? Ya, kita dengar-dengar juga lah berita artis. Ya, karena lisan ke lisan gitu kan, dengar-dengar artis laki-laki Kristen nikahi artis perempuan muslimah, setelah nikah baru diketahui ternyata masuk Islamnya hanya untuk supaya nikah. Akhirnya muslimahnya ngomong sama bapaknya, bapaknya ngadu ke KUA, KUA-nya kemudian mengadakan pembatalan alias fasakh. Tapi kadung cinta perempuannya akhirnya ikut sama cowoknya, jadinya murtad. Ya, pasti antum tahu itu artisnya siapa. Apalagi mbak-mbak. Syarat yang kelima adalah al-mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta, yaitu cinta kalimat ini dan cinta kepada Allah. Dengan apa ditunjukkannya cinta? Cinta enggak cuma sekedar pengakuan, tapi cinta harus dibuktikan dengan perbuatan dan perkataan. Ya, makanya istri itu paling suka kalau kita bilang cintaku, sayangku, menunjukkan bahwa cinta itu terucap dengan kata-kata dan harus ada perbuatan, memeluk, menggandeng, merangkul, ya, menyayangi, membelai, mengusap pipinya manakala dia menangis. Itu adalah bentuk bukti dalam bentuk perbuatan. Cinta butuh dua-dua itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, cinta kita kepada Allah ditunjukkan dengan cara beribadah kepada Allah. Cinta kita juga kepada Allah ditunjukkan dengan mengikuti sunnah Nabi. Sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian memang betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk mengatakannya kepada kaum muslimin. Wahai Muhammad, bilang sama mereka, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikuti aku. Yaitu mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Di antara wujud cinta kepada Allah adalah harus membenci perbuatan maupun pelaku yang mengerjakan kemusyrikan dan kekafiran, meskipun itu adalah orang tua sendiri. Tapi kebencian ini, kalau itu adalah orang tua, tetap harus ada pembandingnya berupa pergaulan yang baik. Ya. Yaitu dibenci perbuatannya, tapi orang tuanya tetap diajak untuk bisa masuk Islam dengan cara dibaik-baiki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min la tajidu qauman yu'minuna billahi wa yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahu aw 'ashiratahum." Tidak akan kalian dapati orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir yang mereka saling mencintai, berkasih sayang dengan orang-orang yang merupakan musuh Allah, meskipun itu adalah bapak dan ibu mereka, meskipun itu adalah saudara-saudara mereka, meskipun itu adalah anak-anak mereka, dan meskipun itu adalah dari kalangan keluarga mereka atau teman-teman mereka. Harus ada kebencian terhadap perbuatan kekafiran yang mereka lakukan. Khusus untuk orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'ruf. Jika orang tuamu mengajak engkau kepada kekafiran yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, maka tolaklah perbuatan yang mereka ajak itu, tetapi pergaulilah mereka dengan baik di dunia supaya mereka juga mau masuk ke dalam Islam. Syarat yang keenam adalah tunduk dan patuh. Kalau orang mengatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah, maka dia wajib untuk tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan dia sholat, maka dia wajib sholat. Belum dikatakan seorang muslim yang benar apabila dia cuma bersyahadat tapi sholatnya masih bolong-bolong. Ya. Dan kaum muslimin masih banyak yang seperti itu. Mereka sholat lima waktu, mereka sholat tidak lima waktu, meskipun mereka tahu sebenarnya itu adalah kewajiban mereka. Ketika sampai kepada kita berita bahwasanya jilbab itu wajib, bukan sunnah, sebagian kaum muslimat tidak mau tunduk dan patuh dalam masalah ini. Mereka termakan perkataan sebagian artis, karena memang tontonannya tontonan infotainment. Artis ngomong jadi syubhat di kepala mereka. Kata mereka, yang penting itu jilbab hati dulu, gak mesti jilbab kepala. Apa gunanya jilbab kepala kalau hati itu masih munafik? Kata mereka, kita itu perbaiki perilaku dulu, baru nanti setelah itu menjilbabi kepala. Lalu diikuti, benar juga tuh. Ditambah dengan kenyataan, memang kenyataan, mereka mengatakan, bukankah sebagian orang yang berjilbab hatinya masih jelek, perbuatannya jelek? Mendingan kita gak pakai jilbab, tapi yang penting baik ya. Padahal gak pakai jilbab itu bukti keburukan hati. Bukankah Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu wala ala wa ihal qalb. Ketahuilah di dalam jasad itu ada sekerat daging. Sekerat daging itu bila dianya baik akan tercermin pada penampilan yang baik di tubuhnya. Bila sekerat daging itu rusak, maka akan tercermin pada perilakunya yang rusak. Dan itu adalah hati atau jantung. Kalau memang jilbab, kalau memang hati Anda sudah baik, pasti akan tercermin pada fisik Anda, yaitu fisik seorang muslimah, maka dia berjilbab. Justru tidak berjilbab itu menunjukkan rusaknya yang di dalam, karena ada ketidakpatuhan dan tidak tunduk kepada perintah Allah. Saya pernah ada waktu mama saya masih kepala sekolah di SD negeri, saya jemput mama saya siang-siang untuk pulang. Terus saya lihat, mak, sekolah mama ini sekolah negeri, bukan sekolah Islam, tapi banyak betul yang pakai jilbab. Kata mama, di sini anak kelas 4, 5, 6 semuanya yang muslimah pakai jilbab. Bahkan mama dengar mereka itu kalau sudah kelas 4, 5, 6 terus ada yang sebenarnya Islam tapi tidak pakai jilbab, maka olok-olokannya itu olok-olokan kafir, meskipun tidak boleh gitu ya. Karena orang tidak berjilbab itu tidak kafir, muslimah tidak berjilbab itu berdosa, bukan menjadi kafir. Tapi olok-olokannya mereka, anak-anak itu, ini kayak orang kafir, ini kayak orang kafir gitu. Itu sudah sampai di sebuah institusi pendidikan negeri, bukan SDIT. Informasi bahwasanya menggunakan jilbab itu adalah kewajiban. Lalu ada orang di zaman sekarang muslimah dewasa, hidup lebih jauh lebih lama daripada anak-anak SD, tapi tidak pernah mau menerima syariat jilbab. Ditambah lagi dengan kenyataan, kata mereka, itu aja si fulanah anaknya, bapaknya ahli tafsir tapi gak pakai jilbab. Kata bapaknya gak apa-apa. Hah? Termakan sama syubhat dari sebagian katanya ahli tafsir ya, yang tidak meyakini syariat jilbab itu wajib. Syarat yang terakhir, yang ketujuh adalah al-qabul. Al-qabul artinya menerima. Apa yang diterima, yaitu kandungan dan konsekuensi dari kalimat syahadat ini, bahwasanya dia tidak akan menyembah yang selain Allah, dia hanya akan meminta kepada Allah, dia hanya akan berdoa kepada Allah, salatnya hanya kepada Allah, hidup dan matinya hanya untuk Allah, menyembelihnya juga hanya untuk Allah, dan tidak menyembahkannya kepada yang selain Allah. Sebagian kaum muslimin mereka syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau sudah urusannya urusan dunia, larinya kepada yang bukan Allah. Contoh, kalau sudah mau pembangunan gedung bertingkat, maka larinya kerbau. Ya tidak, cari kerbau, potong kepalanya, baru ditanam bersama dengan batu bata pertama. Jadi peletakan bata pertama sekaligus peletakan kepala kerbau. Mereka tidak meminta kepada Allah di dalam keselamatan, dalam pembangunan. Sebagian kaum muslimin kalau sudah mau nikah, datangnya kepada dukun untuk dihitung dulu tanggal yang pas. Ya, bukan kepada Allah dalam kemudian berpasrah mencari, karena semua hari juga hari baik. Menikah di hari Jumat mau tanggal berapapun. Kalau minta kepada Allah supaya pernikahannya diberkahi. Sebagian kaum muslimin kalau sudah mau besok pemilu dan dia adalah calegnya, maka carinya cari dukun. Maka kalau sudah masa-masa kampanye, bermunculan dukun-dukun politik yang saling bersaing untuk memenangkan pemilu. Bahkan saya dengar salah seorang pegawai di kantor ini, bukan di kantor ini sih, Pertamina kan besar soalnya. Ya, ada salah satu cabang Pertamina. Mau pembukaan sumur baru harus dengan ritual mistik, apa? Mistis terlebih dahulu. Ada pelemparan bunga, ada pelemparan ini, ada doa-doa dan lain-lain, supaya pembukaan sumur baru ini lancar dan seterusnya berhasil. Ya, padahal maaf, orang Pertamina orang-orang terpelajar, orang-orang terpelajar logikanya jalan. Mereka nggak akan pernah lagi pakai ya, yang dengan mistis-mistis dengan menggunakan bantuan pihak ketiga alias jin atau setan. Ya, itu sih logikanya. Tapi kadang-kadang terkalahkan dengan keyakinan-keyakinan yang sifatnya khurafat dan syirik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah syahadat dan syarat yang 7 dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas asyhadu anna muhammadar rasulullahnya. Ada pertanyaan? Di kamera ada pertanyaan? Yang nyuruh siapa? Orang tua. Ustaz. Orang tua. Kita sudah menolak secara tindakan Ustaz, ya, tidak melakukan tersebut, tapi orang tua itu nyuruh terus. Saya tidak biasa, tapi saya tidak melakukannya. Ustaz. Apakah itu termasuk berbohong? Iya, itu termasuk bohong, jelas. Apa sih bohong itu? Bohong itu adalah ucapan yang tidak sesuai kenyataan. Pertanyaan antum kan, orang tua itu nyuruh saya melakukan sebuah ritual. Ritual ini saya tahu kalau saya kerjakan saya bisa jatuh ke dalam syirik. Jadi tidak saya kerjakan karena disuruh-suruh terus, akhirnya tak bilang aja. Ya sudah, tapi tidak saya kerjakan. Ya kan? Pertanyaan antum apa? Apakah itu termasuk bohong? Iyalah, jelas. Orang antum tidak sesuai kenyataan. Coba pertanyaannya diperbaiki. Kalau pertanyaannya, apakah boleh saya berbohong? Atau apakah saya kerjakan saja lalu saya bilang, ya Allah ini saya disuruh mama saya, jadi dosanya buat dia ya Allah, gitu. Mama saya yang syirik, saya yang enggak, gitu. Atau bagaimana? Kembali kepada firman Allah Ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm. Seandainya orang tuamu jahat, bukan jahat-jahat ya, J-H-A-T bukan, pakai D. Jahat itu artinya betul-betul berjihad, bersungguh-sungguh. Jahadaka, oh, itu orang tuamu bersungguh-sungguh. Ya, sampai dikatakan berjihad. Berjihad itu apa? Antusyrika bi, supaya kamu melakukan perbuatan syirik. Dia betul-betul bersungguh-sungguh, maksa, bahkan mengancam. Kan kadang-kadang orang tua bilang gitu. Ya lakukan, kalau enggak kucoret kamu dari kakak. Kutulis kamu di surat warisan, nanti kamu dicoret, tidak ada namamu di situ, gitu kan? meskipun dia bersungguh-sungguh untuk membuat engkau menjadi syirik kepadaku, kata Allah, fala tuti'huma, maka tidak boleh kau taati. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi meskipun tidak ditaati tetap berlaku yang baik kepada mereka. Jadi bagaimana? Jawabannya jawab aja, maaf Bu, saya tidak mau mengerjakannya. Ayolah kerjakan, saya tidak bisa. Karena saya tahu ini perbuatan syirik, di dalam agama kita itu dilarang. Ya, harus tegas. Mas, saya tanya. Bila antum kerjakan, antum jatuh ke dalam kesyirikan, ya kan? Lalu antum dihukum oleh Allah di hari kiamat. Pertanyaan saya, orang tua antum akan bantu antum atau tidak? Tidak. Tanggung jawab antum sendiri-sendiri atau barengan, berkelompok? Sendiri-sendiri. Gitu. Maka apa yang memang sudah keyakinan ini adalah perbuatan yang terlarang, bertentangan dengan syahadat saya, maka saya wajib untuk menghindarinya. Toh nanti di hari kiamat orang tua tidak akan mau membantu saya. Enggak ada tolong menolong. Ya, kita tanggung jawab sendiri-sendiri. Apalagi kita tahu itu. Pertanyaan? Apa sih contohnya perbuatannya? Antum disuruh ngapain? Hah? Oh, antum lahiran gitu. Terus hari-harinya disuruh masukin di dalam ember, embernya dikasih lampu. Ditanam dulu tapi, ditanam, dikasih pensil biar katanya pinter anaknya, gitu kan? Dikasih pensil, dikasih lampu biar gitu. Di sini saya perlu luruskan, itu bukan syirik. Syirik itu menduakan Allah dalam apa yang haknya hanya untuk Allah. Itu perbuatan apa namanya? Saya tanya dulu, apa keyakinannya? Anu Ustaz, keyakinan ini biar anaknya pintar. Biar keyakinan anak itu tumbuh kembang besar. Karena ada yang menyinarinya. Ada pena di situ, biar nanti kalau dia sudah besar dia jadi orang pintar. Adakah di situ menduakan Allah? Saya kira tidak ada. Maka itu bukan dalam ranah syirik. Jadi itu apa? Sunnah. Bukan juga. Itu namanya khurafat, tahayyul. Yaitu keyakinan-keyakinan yang memang belum sampai kepada syirik tapi tidak punya landasan dalam agama kita. Itu namanya khurafat. Oh, bukan syirik Ustaz ya? Bukan. Khurafat aja ya? Iya. Berarti boleh dikerjakan? Tetap tidak boleh. Itu tetap aja perbuatan dilarang. Ya. Itu seperti keyakinan, ada gagak, besok ada yang mau mati. Anak-anak, jangan di pintu, gak boleh ditutup tengkurap, nanti mama mati. Kalau sapu kejatuhan di kepala, ini pemali namanya, bisa mati. Mau safar, berjapai dulu. Kalau enggak, nanti celaka. Japai nasi dulu. Kalau habis sunat, gak boleh langkahi kotoran ayam, nanti busuk, buntung. Kalau ada yang meninggal tidak boleh dilangkahi kucing, nanti hidup kembali. Ya. Itu adalah keyakinan-keyakinan khurafat. Nanti kalau orang tua antum bilang tidak boleh kamu tengkurap begitu, nanti mama mati. Nanti kita bisa bilang kalau mama mati, ku kasih kucing hitam biar hidup kembali. Jadi khurafat, bayar khurafat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.